yang kedua adalah bayati asli dalam tingkatan nada nawa. Saya teruskan. Fa'amba ma'asma barushadi wa'alharo. Ulang sama-sama. Fa'amba ma'asma barushadi Shandi wa'ala Fa'abana asbabaru shandi wa'ala Coba adik Marham. Adalah bayati asli pada tingkatan nada nawa.